Nikah itu wajib, Tuhan meredoi. Suami istri membina rumah tangga. Oh, jangan berzina, itu berdosa. Suami istri membina rumah tangga.